karena di sana berarti ada Rabb dan ada Al-Alamin. Ada Rabb yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada Al-Alamin, yaitu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Jamaknya alamun. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan segala alam ada, dan setiap alam adalah makhluk. Jadi dengan Rabbul Alamin kita membantah akidah wahdatul wujud. Kita membantah akidah wahdatul wujud yang menyatakan Allah dan alam semesta adalah Allah. Inya aku inya jua. Ini kita bantah dengan ayat Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya semua. Dan salawat atas Nabi, apabila itu berasal dari Allah, berarti maksudnya adalah pujian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan sanaullahi fil mala'il a'la, salatullahi sanauhu fil mala'il a'la. Salawatnya Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh para malaikat. Adapun salawatnya para malaikat dan juga salawatnya manusia atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah addu'a lahu bil barakati wa al khairi, yaitu mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya kita sedang mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du adalah istilah orang Arab yang digunakan untuk memutuskan perkataan sebelumnya dan memulai perkataan yang baru. Amma ba'du adalah istilah orang Arab untuk memutuskan perkataan sebelumnya dan memulai perkataan selanjutnya. Memulai perkataan yang baru. Kemudian penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَخَافَ عَلَى دِينِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَالِهِ. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk lebih khawatir sesuatu menimpa agamanya daripada kekhawatirannya atas nyawanya dan hartanya. Inilah yang disebut dengan musibah di dalam agama. Ya, inilah yang disebut dengan musibah di dalam agama. Dan musibah dalam agama lebih besar bahayanya dibandingkan musibah di dalam harta dan nyawa. Di dalam harta dan nyawa. Keluarga kita yang kita cintai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara. Kita merasa sedih, kehilangan. Kemudian harta yang kita sukai, tempat tinggal yang kita relai, perdagangan yang kita takut akan kehilangan, akan kerugiannya, apabila itu semua binasa, lebih ringan dibandingkan kebinasaan di dalam agama. lebih ringan dibandingkan keminasaan di dalam agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kemudian juga Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, beliau berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. Jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. Maka ini perlu ditekankan dalam diri kita. Musibah dalam agama lebih besar dibandingkan musibah di dalam harta dan nyawa. Dan kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umatnya agar memperhatikan agamanya dibandingkan hanya sekedar memperhatikan harta dan nyawanya. Memperhatikan agamanya dibandingkan memperhatikan harta dan nyawanya. Karena memang musibah di dalam agama lebih besar dibandingkan musibah kehilangan harta dan nyawa. Dan ini yang diwarisi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka ketika kehilangan kesempatan beramal ibadah, mereka sedih, merasa kehilangan, menyesal lebih dibandingkan kehilangan harta atau nyawa. Misalkan contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim. Beliau setiap kali sholat jenazah, beliau senantiasa selesai sholat jenazah pulang. Kemudian beliau mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, man tabi'al janazata falahu qiratan. Barang siapa yang mensalati jenazah kemudian mengikuti jenazah tersebut sampai dikuburkan, maka baginya pahala dua qirat. Dua qirat sama dengan dua gunung Uhud. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlalu berlebihan di dalam hadisnya. Karena beliau mengira selama ini mendapatkan pahala satu qirat hanya mensolati. Habis itu beliau pulang. Man shalla 'alal janazah falahu qirat. Barang siapa yang mensalati jenazah maka dia dapatkan pahala satu qirat. Ternyata apabila mengantarkan jenazah sampai ke pekuburannya dan menguburkannya mendapatkan pahala satu qirat yang lain, berarti dua qirat. Maka beliau pun mengutus seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut benar? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, sadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata benar di dalam hadisnya tersebut. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh selama ini kita berarti menyia-nyiakan, bergunung-gunung pahala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengomentari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fihi fadlu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di dalamnya terdapat keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa? Lita'assufihi 'ala ma fatahu minal khair. Karena dia merasa sedih atas apa yang terlewat darinya dari kebaikan-kebaikan. Nah, inilah ini gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa merasa sedih, menyesal, merasa kehilangan apabila kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Karena berarti musibah di dalam agama. kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, musibah di dalam agama. Maka semestinya kita juga seperti itu. Apabila kehilangan ataupun terlambat dari amal-amal saleh, lebih sedih dibandingkan terlambatnya gaji, terlambatnya hasil usaha, terlambatnya sembuh dari penyakit, dan semisalnya. Misalkan sholat dua rakaat sebelum subuh, yang nilainya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka seorang lebih sedih ketika kehilangan dua rakaat tersebut dibandingkan kehilangan harta atau diwafatkan orang-orang yang dicintainya. Ini perlu ditekankan. Kemudian penulis mengatakan, mimma yakhafu ala din, dari apa saja kekhawatiran atas agamanya itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, musibah dalam agama yang perlu dia khawatirkan itu apa? Musibah dalam agama yang perlu dia khawatirkan itu apa? Dijawab oleh Syekh, yakhafu ala dinihi minal fitani wasyubuhati. Dikhawatirkan agamanya dari fitnah dan syubhat. Musibah yang dia harus khawatirkan di dalam agamanya adalah musibah yang disebabkan karena fitnah dan syubhat. Sekarang kita ingin mendudukkan dulu kata fitnah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah secara bahasa disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Lughah yang ditulis oleh Al-Azhari. Al-fitnatu di dalam bahasa Arab, fi kalamil Arabi al-ibtila wal-imtihan, wa asluha ma'khudhun min qawlik fatantu fiddata wal-zahab. Artinya, ai adhabtuhuma bin-nar liyatamayyaza ar-radi min al-jayyid. Wa min hadha qawlullah 'azza wa jall yawmahum 'alan-nar yuftanun. Yang artinya, fitnah di dalam bahasa Arab artinya adalah al-ibtila. Ibtila, ujian. Wal-imtihan, imtihan, cobaan. Ujian dan cobaan. Dan asal kata fitnah ini diambilkan dari perkataan orang Arab. Seperti orang Arab mengatakan, aku telah memfitnah perak dan emas. Maksudnya, aku telah hilangkan, aku telah leburkan emas dan perak dengan api, agar terlihat mana yang baik, mana yang buruk. Ini arti fitnah secara bahasa. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaumahum 'alan nari yuftanun, pada hari itu mereka dibakar di atas api neraka. Ini yuftanun, kata-kata yuftanun itu menunjukkan bahwa dibakar. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya arti fitnah secara bahasa adalah al-ihraq, yaitu pembakaran secara bahasa. Ayat yang saya sebutkan tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 51, surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 13. Ini arti fitnah secara bahasa, yaitu al-ikhtibar wal-imtihan, ujian dan cobaan. Kemudian kata Imam Ibnul Athir, arti fitnah qad kathura isti'maluha fi ma akhrajahu al-ikhtibar min al-makruh. Kebanyakan ujian atau fitnah dipakai adalah ujian yang buruk. Fitnah dipakai pada kata ujian yang buruk. Fitnah dipakai pada ujian yang buruk. Kemudian Ibnu Al-Athir juga mengatakan, "Tsumma kathara hatta istu'mila bi ma'na al-ithm wal kufur wal qital wal ihraq wal izalah was sarf 'ani syai'." Kemudian banyak penggunaan kata fitnah yang bermakna, bisa bermakna dosa, bisa bermakna kekufuran, bisa bermakna pembunuhan, pembakaran, menghilangkan, ataupun memindahkan sesuatu. Ini arti fitnah secara bahasa. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka arti fitnah bermacam-macam. Contoh, dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Arti fitnah adalah ujian. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman dan mereka belum diberi fitnah? Belum diberi fitnah di sini maksudnya belum diberi apa? Ujian. Surat Al-Ankabut ayat 2. Kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 49. Maka arti fitnah dalam surat Al-Maidah ayat 49 adalah menahan dari jalan. Menahan dari jalan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik." Dan jauhilah mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan fitnah kepadamu dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Apa arti fitnah di sini? Menahan dari jalan. Jadi kalau kita artikan, berhati-hatilah terhadap mereka, jauhi mereka, karena mereka memberi fitnah kepadamu dari apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu karena mereka menahan jalanmu dari syariat Allah. Nah, ini arti fitnah yang kedua adalah menahan jalan. Sedangkan di dalam surat An-Nahl ayat 110, maka arti fitnah adalah siksa. An-Nahl ayat 110, arti fitnah adalah siksa. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 110, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka laghafurur rahim." Kemudian, sesungguhnya Rabb engkau memberikan kepada orang-orang yang berhijrah setelah mereka diberi fitnah. Maksudnya setelah mereka disiksa. Nah, ini menunjukkan arti fitnah adalah siksa. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 193, arti fitnah adalah kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun." Dan perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Maksudnya apa? Kesyirikan dan kekufuran. Kemudian arti fitnah di dalam surat Al-Hadid ayat 14. Maksudnya adalah kemunafikan dan terperosok ke dalam maksiat. Kemunafikan dan terperosok ke dalam maksiat. Surat Al-Hadid ayat 14, Allah berfirman, "Walakinnakum fatantum anfusakum. Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Akan tetapi kalian telah membuat fitnah untuk diri kalian sendiri. Maksudnya kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam maksiat. Kemudian arti fitnah yang ke-6 di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 73, yaitu samarnya kebenaran dengan kebatilan. Samarnya kebenaran dengan kebatilan. Surat Al-Anfal ayat 73, Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Dan orang-orang kafir adalah penolong kepada sebagian mereka. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Fitnah di bumi maksudnya adalah samar kebenaran dengan kebatilan. Jadi orang susah untuk membedakan mana yang benar, mana yang batil. Ini arti fitnah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, arti fitnah di dalam Al-Quran adalah penyesatan, al-idlal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 41. Man yuridillahu fitnatahu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah penyesatan kepadanya. Fitnah di sini adalah penyesatan. Ini menunjukkan arti fitnah sangat banyak. Ya. Bahkan disebutkan arti fitnah adalah pembunuhan. Dalam ayat apa? Makna yang ke-8, arti fitnah adalah pembunuhan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir mereka membunuh orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir membunuh kalian. Jika kalian khawatir, orang-orang kafir memfitnah kalian. Fitnah di sini maksudnya adalah membunuh kalian. Kemudian yang ke-9, arti fitnah di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu terpecah belahnya manusia dan tidak bersatu. Wala awdha'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Yang artinya, dan sungguh. Sebentar. Yang artinya surah At-Taubah ayat 47 ya. Surah At-Taubah ayat 47, surat ke-9. Niscaya mereka tidak menambah kamu sekalian dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu. Nah, ini menunjukkan untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Ya. Ini menunjukkan kekacauan atau mengadakan fitnah di antaramu, maksudnya adalah di sini, yaitu perpecahan. Mengadakan fitnah di antaramu, yaitu perpecahan, tidak bersatu. Yang ke-10, arti fitnah adalah gila, kegilaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bi ayyikumul maftun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 6. Siapa di antara kalian yang maftun, yang terkena fitnah, yaitu yang gila. Nah, kenapa saya memperlebar ini? Karena ini punya cerita saya. Mungkin antum bingung, kenapa Ustaz baru mulai kajian sudah lebar sekali. Dikhawatirkan agamanya dari fitnah. Karena perlu diperhatikan bahwa fitnah yang dimaksud bukan fitnah yang ada di dalam bahasa Indonesia. ya, yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, fitnah disebutkan perkataan bohong atau tanpa berdasar kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekkan orang. Itu fitnah. Ya. Di sana ada fitnah makna yang kedua, perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Nah, bukan itu yang dimaksud oleh Syekh. Nah, saya pernah punya kajian di Samarinda waktu itu. Saya katakan kepada ustadznya, kepada panitia kajiannya, judulnya adalah huru-hara di akhir zaman. Kata mereka, jangan ustadz, fitnah akhir zaman saja. Saya bilang, jangan, fitnah itu beda. Akhirnya tetap saja, ngayel dia. Ya sudah, lihat, nanti saya datang, lihat apa yang saya lakukan. Panitia-panitia kajian ngayel itu saya habisin. Akhirnya terpampang kan, biasanya ada fitnah akhir zaman. Mana panitia saya? Ini sudah hadir banyak orang di Masjid Islamic Center Samarinda. Mana panitia? Ini panitianya ustadz lagi. Saya kemarin ustadznya di tengah orang banyak. Biar jadi pelajaran. Apa yang antum maksud dengan fitnah? Diam dia. Fitnah itu di dalam Al-Quran ada 10 makna. Mau antum mau yang mana? Maksud saya, ini kan diterjemahkan begitu saja oleh si penerjemah. Dikhawatirkan agamanya, yang hatut kita khawatir dari agama kita adalah kita terkena fitnah. Fitnah itu bahasa Arab yang maknanya luas. Ya, maknanya luas. Jadi satu jam saya jelaskan fitnah. Kajiannya cuma 15 menit. Ya. Orang tidak mau nurut begitu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dikhawatirkan agamanya dari fitnah. Maksudnya adalah maksud penulis di sini atau pensyarah yaitu kita khawatir terhadap agama, musibah yang menimpa agama kita yaitu berupa fitnah. Nah, fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian atau cobaan. Dan syubhat-syubhat sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim. Nah, ini antum tadi sudah berapa itu antum tulis makna fitnah? Ada 10. Coba sekarang kita baca makna yang mana yang cocok dari 10 tersebut ya. Innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Sesungguhnya akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seorang lelaki di waktu pagi masih muslim dan di waktu sore hari menjadi kafir. Dan sore hari masih muslim dan di waktu pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Nah, dari 10 makna tadi, mana yang antum pilih? Hah? Apa maknanya? Sesungguhnya akan terjadi fitnah, yaitu akan terjadi perpecahan. Tidak ada kesatuan. Pas tidak? Kurang. Kurang. Ada yang lain? Angkat tangan. Adabnya angkat tangan. Apa itu maknanya? Samarnya kebenaran. Makna yang keberapa? Makna yang keenam. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Yaitu kesamaran dalam agama. Banyak hal-hal yang batil dianggap benar. Nah, itu kan lihat. Makna fitnah jangan diartikan, antum pesan saya ini, terutama para pendakwah hati-hati. Jangan asal terjemahkan kata. Kita ini berhadapan dengan orang Indonesia, harus menyampaikan ilmu agama yang mudah dipahami oleh orang Indonesia, tetapi tidak keluar dari makna syar'i. Ya, sebagian orang, sebagian ustadz lewat saja, sebagaimana sesungguhnya akan terjadi fitnah. Orang nggak paham apa arti fitnah. Fitnah di sini adalah kesamar-samaran, terjadi syubhat, terjadi tashbihul haq bil batil, penyamaran kebenaran dengan kebatilan. Ya, seperti potongan malam yang gelap. Kenapa disebutkan potongan malam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ya, malam itu dijelaskan di sini oleh para ulama, hadza tashbihun lil fitani bi ijza'il lail al-mudhlimah asy-syadidah fi sawadiha wa dhulmatiha. Karena wasf al-lail bil mudhlim ta'kidun li hadhihi asy-syiddah. Kata mereka, kata para ulama, pensyarah hadis ini, bahwa ini adalah penyamaan fitnah, yaitu hal yang samar-samar, dengan bagian dari malam yang gelap gulita. Karena pensifatan malam dengan kegelapan ini menunjukkan kedalaman syubhat tersebut. Artinya gelap, orang tidak bisa melihat, dan di dalamnya terdapat kiasan tentang samar-samar ini, tentang hal yang samar-samar ini. Sehingga orang susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang maksiat dikatakan taat, yang taat dikatakan maksiat. Seperti ada hadis yang di zaman sekarang lagi rame dan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu sanawatun khadda'at." Akan terjadi tahun-tahun yang menipu. Yukadzabu fihal as-sadiq wa yusaddaqu fihal kadzib. Orang yang berkata jujur dikatakan dusta. Orang yang berkata dusta dikatakan jujur. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal sadiq. Orang yang khianah dikatakan amanah, orang yang amanah dikatakan khianah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yatakallamu fihal ruwaibidah. Dan di dalam tahun-tahun tersebut, orang-orang ruwaibidah akan banyak berbicara. Para sahabat bertanya, "Manir ruwaibidah?" Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril 'ammah." Orang dungu bicara tentang maslahat agama Islam secara umum. Nah, ini yang membuat akhirnya samar-samar. Orang-orang yang tidak pernah terkenal dengan mengaji agama, ngomong tentang agama. Nah, ini yang disebut dengan kenapa fitnah disamakan seperti potongan malam yang gelap. Kata-kata potongan malam yang gelap menunjukkan kiasan saking samar-samarnya perkara tersebut. Mungkin dia modal jenggot saja, modal jubah saja, modal surban saja, ya modal pintar retorika saja, ngomong ceramah, akhirnya tidak menyampaikan ilmu agama. Wallahu a'lam. Nah, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, sekali lagi tadi penulis atau pensyarah mengatakan bahwa kita harus khawatir terhadap musibah agama di dalam agama kita, lebih khawatir dibandingkan musibah harta dan nyawa kita. Kemudian beliau mencontohkan apa yang dikhawatirkan dalam musibah agama, yaitu fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh pensyarah di sini adalah hal-hal yang samar-samar di dalam agama, yang disebut dengan syubhat, hal-hal yang samar-samar di dalam agama. Saking samar-samarnya, dia seperti malam yang gelap gulita. Susah membedakan, susah mata untuk membedakan, karena malam gelap gulita lagi. Ya, disebutkan di sini kaqita'il lailil mudhlim, seperti malam, potongan malam yang gelap gulita. Sudah malam ada sifatnya gelap gulita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang akan menghadapi itu, yaitu fitnah, yaitu hal-hal yang samar-samar dalam agama. Kemudian lanjutan dari hadis ini, seorang lelaki di waktu pagi hari masih muslim dan di waktu sore hari menjadi kafir. Dan sewaktu sore hari masih muslim dan di waktu pagi hari menjadi kafir. Apa maksudnya ini? Pagi hari muslim, sore hari kafir. Kata-kata kafir di sini ada dua makna. Ada yang mengatakan kufur nikmat, berarti dia tidak bersyukur. Pagi hari muslim, sore hari kafir. Kafir di sini ada yang mengatakan kufur nikmat, yang maksudnya berarti tidak bersyukur. Ada yang mengatakan kafir di sini adalah kafir hakiki, memang keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Karena al-mihana wasyada'id idza tawalat 'ala al-qulub afsadatha bi ghalabatiha 'alayha وَبِمَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ أَلَّتِ هِيَ سَبَبُ الشَّقْوَةِ. Karena ujian, cobaan, apabila menguasai hati, maka akan merusak hati tersebut, mengalahkan hati tersebut, dan membuat hati tersebut akhirnya menjadi keras, yang menyebabkan kepada kekufuran. Ini gara-gara sadisnya ujian tersebut. Gara-gara samar-samarnya ujian tersebut. Menyebabkan akhirnya kekufuran. Orang susah membedakan mana yang iman, mana yang kufur. Nah, ini makna kufur yang kedua, yaitu kekufuran hakiki. Jadi gara-gara fitnah, yaitu hal yang samar-samar, susah membedakan mana yang hak, mana yang batil, akhirnya pagi hari beriman, sore hari sudah keluar rumah, bergaul dengan manusia, menghadapi lingkungan, membaca, melihat, mendengar yang banyak, akhirnya kafir tanpa sadar. Kafir tanpa sadar. Nah, ini yang semestinya kita harus takuti. Terutama di zaman sekarang ini. Itu yang diinginkan oleh penulis. Ya. Adapun penjelasan yang kedua, kenapa disebut kafir hakiki? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Bahwa yang dimaksud dengan pagi hari muslim, sore hari kafir, karena Islam sudah begitu asing di tengah umat Islam. Sudah begitu asing di tengah umat Islam. Sudah tidak bisa membedakan mana yang Islam, mana yang kufur. Sudah begitu jauh umat Islam dari keislamannya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Di pagi hari muslim, di sore hari kafir. Di sore hari kafir, muslim, di pagi hari kafir. Saking jauhnya umat Islam dari keislamannya. Maka susah membedakan mana yang Islam, mana yang kufur. Maka akhirnya sama, kafir tanpa sadar. Maka ini hati-hati. Ini yang disebut dengan fitnah. Istibahul haqqi bil batil. Samar-samarnya kebenaran dengan kebatilan. Yang jelas-jelas batil dikatakan benar, ada benarnya. Akibat retorika, perkataan indah, penjelasan kesana kemari, dan semisalnya. Nah ini yang kita khawatirkan. Musibah dalam agama yang seperti ini yang kita khawatirkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Ia menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Inilah salah satu penyebab kufur sore hari setelah beriman pagi hari. Atau kufur pagi hari setelah sore hari beriman, yaitu menjual agama demi dunia. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah." Kalian menginginkan kepentingan dunia, harta dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 67. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, ia menjual agamanya dengan bagian dari dunianya, ini salah satu penyebab orang kafir sore hari setelah beriman di pagi hari. Orang kafir pagi hari setelah beriman di sore hari. Penyebabnya salah satunya ini. Menjual agama untuk kepentingan dunia. Taib. Kemudian pensyarah mengatakan, "Fal muslim madama ala qaidil hayati fa innahu mu'ridun lil fitani." Seorang muslim selama masih hidup, ia senantiasa berisiko terkena fitnah. Nah, ini perlu diperhatikan. Selama hayat di kandung badan selalu ada ujian, ada cobaan, ada godaan, ya. Bisa saja kekufuran menimpa seseorang yang asalnya mungkin dia lulusan pesantren, lulusan Universitas Islam. Ya mungkin. Selalu berisiko selama masih ada kehidupan. Kemudian penulis mengatakan, wa mu'ridun liriddati 'an dinil Islam. Nah ini bahaya. Dan berisiko menjadi murtad dari agama Islam. Selama masih hidup pasti ada risiko itu. Makanya kita tidak boleh merasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun." Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang kafir. Berisiko. Ya, orang yang hidup berisiko. Risiko murtad, risiko kafir, risiko musyrik. Ya, walihada Imamul Hunafai Al-Khalilu Ibrahimu alaihi salamu yad'u rabbahu fayaqul wajnubni wabaniya an na'budal asnama rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Oleh karena itulah imamnya orang-orang yang lurus, sang kekasih Allah yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Rabbnya dengan berkata, dan jauhkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Surat Ibrahim, di sini disebutkan surat Ibrahim ayat 35-36. Fahadhal khalilu alladhi kassara al-asnama biyadih wa udhiya fi sabili dhalik وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَرْتَدَّ عَنِ التَّوْحِيدِ وَيَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Inilah kekasih Allah yang telah menghancurkan berhala dengan tangannya, disiksa karena hal itu, dilemparkan ke dalam api, masih khawatir atas dirinya untuk murtad dari tauhid dan menyembah berhala. Bayangkan Nabi Ibrahim yang seperti itu, masih takut tauhidnya berubah, masih takut kesyirikan. Apalagi kita, lebih lagi, semestinya lebih khawatir lagi kita. Ya. Beliau yang Khalilullah, kekasih Allah, beliau yang Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang beragama lurus, beliau orang yang awalul muslimin, orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa seperti ini. Semestinya kita lebih khawatir lagi dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Dan subhanallah, kisah Nabi Ibrahim ini banyak pelajaran. Ya, sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam banyak pelajaran di dalamnya. Karena memang beliau dijadikan sebagai ummah, sebagai pemimpin umat manusia. Inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ummah, pemimpin umat manusia. Makanya banyak pelajaran diambil dari Nabi Ibrahim. Salah satunya ini, bahwasanya beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan menyembah berhala. Padahal siapa beliau? Sampai beliau minta dijauhkan dari menyembah berhala. Tidak ada kapasitasnya beliau untuk meminta itu karena beliau sudah terjaga, tapi tetap beliau meminta. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terperosok ke dalam kesyirikan, kekufuran dan yang semisalnya. Kemudian penulis mengatakan, "Di anna alladziina 'abaduha naw'un minal bashar wa 'indahum 'uqulun wa idrak wa lan tanfa'u wa lam tanfa'uhum 'uquluhum wa idrakatuhum wa tamna'uhum an ya'budu al-asnam." Artinya, karena orang-orang yang menyembahnya adalah golongan manusia, mereka mempunyai akal pikiran, akan tetapi akal pikiran mereka tidak bermanfaat, tidak mencegah mereka dari penyembahan terhadap berhala. Maksudnya begini, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dijauhkan dari menyembah berhala. Kenapa? karena di sekitar beliau banyak juga manusia yang mereka itu mempunyai akal, mempunyai pikiran, tetapi tetap saja menyembah kepada selain Allah. Maka beliau khawatir terhadap diri beliau sendiri. Kemudian penulis mengatakan, fa Ibrahimu alaihi salamu lamma ra'a kathrata man waqa'u wa futinu bi'ibadatil asnam khafa ala nafsihi fada'a rabbahu an yuthabbitahu ala dinit tauhid. Ketika Nabi Ibrahim melihat banyaknya orang yang terjerumus dan terfitnah, ingat kata-kata fitnah di sini. Apa arti fitnah di sini? Terperosok ke dalam maksiat. Ya. Dengan penyembahan berhala ini, Ibrahim alaihissalam khawatir atas dirinya. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkannya dalam agama tauhid. Ya. Wa alla yaziga qalbuhu kama zagha haula. Dan agar ia tidak ragu sebagaimana mereka telah ragu. Fa innahu basharun mithluhum wal bashar la tu'manu alaihi al fitnatu. Karena ia, yaitu Nabi Ibrahim, manusia seperti mereka. Dan manusia itu tidak aman dari cobaan. Semua manusia. Makanya Nabi Ibrahim berdoa. Karena semua manusia tidak aman dari cobaan, ujian, maka beliau berdoa agar ditetapkan hati saat diuji dan dicoba. Walihada kana nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa akmalun nasi imanan wa akmaluhum tauhidan yakhafu ala nafsihi fayad'u wa yaqulu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan karena itu pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia paling sempurna imannya dan tauhidnya, juga mengkhawatirkan dirinya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW khawatir terhadap dirinya, apalagi kita. Ya. Sehingga beliau berdoa dengan berkata, wahai pembolak balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu lahu Aisyatu ummul mu'minina takhafu ala nafsik. Lalu Aisyah ummul mu'minin berkata kepadanya, apakah engkau khawatir atas dirimu? Ya, wahai Rasulullah, kenapa doamu seperti ini? Apakah engkau khawatir atas dirimu? Khawatir atas keimananmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyatu, wa ma yu'amminuni wa qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahmani. Wahai Aisyah, apa yang menjadikan aku aman? Sementara hati-hati manusia berada pada jua jari jemari Zat yang maha penyayang. Jadi hati-hati kita ini di antara dua jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Salman Al-Farisi. Seorang dari negeri Persia. Setelah berkelana ke sana kemari, ke Irak, ke Mesir, ke Algeria, kemudian ke Persia, sampai ke Madinah. Akhirnya mendapatkan hidayah. Allah yang membolak-balikan hati. Sedangkan yang melihat Nabi langsung, bahkan mungkin melihat Nabi saat bayi, tidak beriman. Ini pukulan nyata bagi kita. Bahwasanya hati yang membolak-balikan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai kita merasa aman. Lawang Rasul sallallahu alaihi wasallam saja seperti ini. Sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terutama yang sudah mengenal dakwah, mengenal sunnah, mulai meniti jalan istiqamah, maka jangan merasa aman. Karena futur menghantui. Rasa malas, rasa lemah menghantui saat di mana saja, kapan saja bisa datang itu. Ya. Kalau seandainya malasnya sebentar kemudian kembali lagi, ini kadang-kadang enggak malasnya benar-benar keluar dari jalan orang yang ingin meniti jalan Allah, keluar gitu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa innal khalilaini Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khafa ala dinihima falaja'a ila Allah bi an yahdiyahuma mimma waqa'a fihi al-aktharu min al-khalq. Karena itulah dua kekasih Allah Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir atas diri mereka sehingga mereka berdua kembali kepada Allah agar memberi hidayah kepada mereka dari apa yang sebagian manusia, besar manusia terjerumus ke dalamnya. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja minta agar dijauhkan dari fitnah, ya, dari kesyirikan, kekufuran, maka kita wajib untuk meminta kepada Allah. Sering-sering membaca doa yang dikatakan oleh dua makhluk mulia ini. Ya, dua pemimpin manusia ini. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka seperti itu. Sering-sering berdoa. Boleh dibaca ketika sujud. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man haluhu dunahuma aula bidzalik." Dan barang siapa yang keadaannya di bawah keduanya, maka harus lebih khawatir. Ya, harus lebih khawatir. "Falyakhafil muslimu ala dinihi wa ala nafsihi min syarri du'ati su wa min asy-syubuhati wal fitan." Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat. "Falyakhaf min kulli dzalik." Dan bagi siapa yang kedudukannya di bawah keduanya, maksudnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam, maka harus lebih khawatir terhadap agamanya. Hendaknya seorang muslim khawatir atas dirinya dan agamanya dari kejahatan penyeru kepada keburukan. Maksudnya apa? Di dalam agama Islam banyak di akhir zaman orang-orang yang mereka menyeru kepada apa? Neraka jahanam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, "Yakunu du'atun ala abwabi jahannam." Ini yang Syekh maksudkan. Akan ada para penyeru agama yang menyeru di depan pintu-pintu neraka jahanam. Menyeru, "Ayo ke sini, ayo ke sini." Gitu. Nah, ini yang bisa dimaksudkan oleh Syekh. Hendaknya seorang muslim khawatir atas dirinya dan agamanya dari kejahatan penyeru kepada keburukan, kepada kejelekan. Pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada keburukan. Maka hati-hati. Ya. "Man ajabahum ilaiha qadzafuhum fiha." Siapa yang memenuhi panggilan penyeru tadi, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Lalu Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kita. Siapa itu yang menyeru kepada keburukan? Kata Rasulullah, "Hum qaumun min jildadita." Mereka adalah orang-orang dari bangsa kita, yaitu manusia. "Yatakallamuna bi'alsinatina." Berbicara dengan bahasa kita, yaitu bahasa manusia. "Fama ta'muruni in adrakani dzalik." Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila aku mendapati mereka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Falzam jama'atal muslimin wa imamah." Maka tetaplah bersama kesatuan kaum muslimin dan pemimpin sah mereka. Jadi sifatnya manusia. Berbicara dengan mungkin lihai bahasa Arab. Ya, tetapi du'at ala abwabi jahannam, penyeru kepada neraka jahannam. Hati-hati itu. Kemudian penulis mengatakan, dan khawatir dari syubhat dan fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, di sini saya ingin jelaskan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan al-fitnah Fitnah bisa diartikan ujian, cobaan atau godaan, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fitnatu asyubuhat. Fitnah syubhat. Fitnah syubhat yaitu hal yang samar-samar di dalam agama. Dan fitnah syubhat ini asbab penyebabnya adalah taqdim al-aql ala syara', mengedepankan akal daripada syariat. Ini fitnah syubhat. Sebabnya taqdimul aql ala syara'. Kemudian fitnah syubhat ini ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Yang artinya akibatnya kekufuran dan kemunafikan. Kemudian fitnah syubhat ini ad-daf'u bi al-yaqin. Menolak fitnah syubhat ini dikembalikan kepada nas yang pasti. Ya, dikembalikan kepada nas yang pasti. Di sana ada fitnatu syahwat. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat penyebabnya sebab taqdim al-hawa ala al-aqli wasyara', mendahulukan hawa nafsu daripada akal dan syariat. Di orang-orang yang terkena syahwat, zina, harta, tahta, korupsi, main wanita, itu semua karena mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akalnya dan syariatnya. Kalau dia lebih mengedepan akalnya, niscaya dia tidak akan melakukan fitnah syahwat. Kemudian ma'aluha ila al-muharramat wal-kabair. Akibatnya kepada keharaman dan dosa besar. Dosa besar seperti syahwat zina, syahwat mencuri, ya, syahwat terhadap harta akhirnya mencuri, syahwat terhadap wanita akhirnya berzina. Nah, ini penyebabnya. Kemudian sini ya. Ad-daf' bisabr. Mencegahnya atau menolak syahwat dengan sabar. Nah, inilah pembagian-pembagian ujian, cobaan pada manusia. Dia bisa berupa fitnatu syahwat, syubhat, dan fitnatu asyahwat. Dalil yang menunjukkan, kemudian kalau kita lihat fitnah asyubhat dan asyahawat, kira-kira mana yang lebih berbahaya? Syubhat. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, beliau mengatakan al-fitnatu naw'an. Ujian itu ada dua macam. Fitnatu syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Ujian yang pertama yaitu ujian syubhat, dan dia ujian yang paling berat dibandingkan yang kedua. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kalau kita katakan tadi yang pertama fitnatus syubhat dan penyebabnya adalah lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka mengikuti hanya prasangka mereka dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ini dalil sebab. Surat An-Najm, surat ke-53 ayat 23. Dalil sebab fitnatus syubhat, mengedepankan akal dibandingkan syariat. Yang artinya mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan, yaitu akal mereka. Menganggap ini baik. Menganggap bahwasanya membiarkan kaum LGBT itu baik. Karena mereka manusia. Mereka punya hak juga. Dan mereka tidak salah. Allah yang salah memberikan rongga yang keliru. Kata mereka seperti itu. Maka biarkan mereka. Ini termasuk sangkaan-sangkaan mereka dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Baik. Kemudian di situ penyebab atau akibat dari fitnatus syubhat adalah kepada kekufuran dan kemunafikan. Kekufuran dan kemunafikan. Kemudian bagaimana bisa selamat dari fitnatus syubhat? Maka selamat dari fitnatus syubhat adalah dengan cara yakin, yaitu kembalikan kepada keyakinan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka adalah pemimpin yang mengambil petunjuk dengan petunjuk kami ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka kalau ada fitnatus syubhat, kembalikan kepada yang yakin, yaitu dalil-dalil syar'i. Contoh misalkan ada orang mengatakan tidak boleh kita mengatakan kepada orang selain Islam kafir. Karena yang tahu kekufuran, siapa yang kafir, hanya Allah. Bagaimana caranya? Kembalikan kepada nas, dalil. Apa? Allah berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, seperti itu. Ya. Kembalikan kepada yang yakin. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Karena Islam harus tawadhu, rendah hati. Siap mengaku yang paling benar, maka berarti itu sombong. Padahal Islam sendiri mengajarkan agar tidak sombong. Ini menurut orang-orang bodoh, wih benar juga ya. Itulah kebodohan. Al-jahlu da'un qatilun. Ya, kebodohan adalah penyakit yang membinasakan. Makanya jangan pernah berdebat dengan orang bodoh, pasti kalah. Kita ngomong kemana, dia ngomong kemana. Ya. Maka Allah, kita kembalikan kepada nas yang yakin, yaitu Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falyuqbala min. Sesungguhnya agama yang paling diridai oleh Allah sisinya adalah agama Islam. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Nah, terus seperti itu. Kembalikan kepada yang yakin. Enggak usah didebat, enggak usah ikut alur perkataan mereka yang penuh dengan syubhat. Tapi apa maksudnya? Oh, maksudnya ini. Berarti Islam tidak boleh ngaku yang paling benar. Dengan segala macam kadang-kadang retorikanya, perkataan indahnya, bla bla bla. Nah, kita katakan mohon maaf. Kami lebih beriman kepada ayat Al-Qur'an, innad dina indallahi Islam. Selesai. Kembalikan kepada yang nas yang yakin. Ya. Adapun fitnah syahwat yaitu lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariatnya. Akibat hawa nafsu, akhirnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan syahwat. Harta, syahwat tahta, syahwat wanita. Dan akibatnya apa orang yang kena fitnah syahwat? Yaitu mencuri, korupsi. Ini kalau syahwatnya harta. Berzina. Ini kalau syahwatnya wanita. Kemudian berbuat zalim. Ini kalau syahwatnya tahta. Apa yang bisa menahan untuk tidak terkena godaan, ujian, cobaan syahwat? Maka adalah sabar. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat As-Sajdah. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 24. Dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jalan keselamatan untuk selamat. Mana tadi tulisannya? Jalan keselamatan untuk selamat dari dua syubhat tadi, dua fitnah tadi. Jalan keselamatan dari syubhat dan syahwat. Jalan keselamatannya adalah dengan yakin dan sabar. Sebagaimana surat As-Sajdah ayat berapa? 24. Ya. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. yakin adalah obat untuk syahwat syubhat, sabar adalah obat untuk syahwat. Makanya Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bisabri wal yaqini tunalu al imamata fid dini. Dengan kesabaran dan keyakinan didapatkan kepemimpinan dalam agama. Ya, karena Allah berfirman, "Wa ja'alnahum a'immah," dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Siapa yang ingin mulia di dunia dan di akhirat? Sabar dan yakin. Siapa yang ingin terhormat di dunia dan di akhirat? Sabar dan yakin. Sabar terhadap syahwat, yakin dari syubhat, yakin terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, sehingga tidak terkena syubhat. Nah, kita lanjutkan ya. Penulis pensyarah kemudian mengatakan, "Falyakhaf min kulli dzalik." Hendaknya ia khawatir terhadap semua itu. Ya, baik itu fitnatus syubhat atau fitnatus syahwat. "Wa idza khafa fa innahu ya'khudhu bi asbabis salamah wa yatajannabu asbabal halak." Jika khawatir, maka ia mencari faktor-faktor yang menyelamatkannya dan menghindari faktor-faktor yang menjerumuskannya. Amma annahu yakhafu wa la ya'khudh bi asbabis salamah wa la yajtanibu asbabal halak fal khawfu la yakfi. Wala fala budda an yakuna ma'al khawfi 'amalun yaqihi min hadhil fitnah. Adapun seseorang yang khawatir tapi tidak berusaha mencari faktor keselamatan dan menghindari faktor kehancuran, maka rasa khawatirnya itu saja tidak cukup. Ya, maka rasa khawatirnya itu harus dibarengi dengan perbuatan yang menjaganya dari berbagai macam fitnah ini. Fahada amrun khatir, wala yumkin an tu'rafa hadhihi an-nawaqid wash-shubuhat wal-afkarul munharifatu illa bil ilmin nafi'. Maka rasa khawatirnya ini, ini adalah perkara yang bahaya. Tidak mungkin pembatal-pembatal keislaman, syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran yang sesat diketahui kecuali dengan ilmu yang manfaat. Ya. Maka maksud beliau ini, kalau sudah tahu ada namanya fitnah syubhat, ujian syubhat, ada ujian syahwat, maka harus berilmu. Bagaimana seseorang bisa menjauhi ujian tersebut tanpa mengilmuinya? Kemudian penulis mengatakan, لأن الجاهل يقع في هذه الأمور وهو لا يدري. Karena orang bodoh bisa terjerumus dalam perkara ini tanpa disadarinya. Kemudian pensyarah mengatakan, بل يقلد الناس ومن يحسن بهم الظن فيفعل مثل فعلهم. Yang artinya, bahkan ia mengikuti manusia dan orang yang dianggapnya baik, lalu ia melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, ini bahayanya nih. Tanpa ilmu, asal ikut-ikut saja. Itu yang kadang-kadang sering mengatakan, ya, dalilnya aku nih bang, sudah dalilnya. Enggak, dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul. Ya, dalilnya Al-Quran dan hadis Rasul. Mana mungkin ustaz itu menjerumuskan kita? Mana mungkin si fulan mencontohkan yang kada baik? Ya, ini tidak benar seperti ini. Harus ada dalil, ya. Karena sebagian manusia itu bodoh, tidak tahu kebenaran. Akhirnya ikut-ikutan. Ya. Karena seorang yang bodoh bisa terjerumus dalam perkara ini tanpa disadarinya. Bahkan ia mengikuti manusia dan orang yang dianggapnya baik, lalu ia melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Dianggap baik saja. Ya. Seperti misalkan ada sebagian orang beribadah di dalam kelambu, kelambunya sedikit gitu. Disebut dengan amalan tawajjuh. Enggak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya yang seperti ini. Kemudian penulis mengatakan, wa ammal 'alimur rabbani fa innahu yanfa'uhu 'ilmuhu bi idznillah wa yajtani wa yatajannabu hadhihi al-umur. Sementara seorang alim yang rabbani, ilmunya memberinya manfaat dengan izin Allah hingga bisa menghindari perkara-perkara ini. Wa man kana billahi 'araf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang pengetahuannya kepada Allah paling besar, niscaya ia semakin takut kepadanya. Nah, ini kaedah ya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut kepada Allah. Man kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf, kana minhu akhwaf. Fayata'allamu al-insan al-ilman nafi'a la siyama ilma al-aqidah, faya'rifu al-aqidata as-sahihata min ajri an yatamassaka biha, wa ya'rifa nawaqid al-aqidah wa mufsidatiha hatta yajtanibaha kama qala Hudzaifah ibn al-Yaman kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhaffata an yudrikani hadha huwa al-fiqh li'annahu ma zakka nafsuhu ma zakka nafsuhu fa qala makhaffata an yudrikani. Maka hendaknya manusia mempelajari ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu akidah, sehingga ia memahami akidah yang benar sebagai pegangannya dan mengerti pembatal akidah dan perusak akidah hingga dia bisa menghindarinya. Sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Inilah pemahaman yang benar. Ini namanya fikih. Ini namanya orang yang mengerti agama, bertanya keburukan untuk menjauhinya. Ya. Makanya kita wajib belajar akidah, kata Syekh. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa diambilkan dari kata-kata i'taqada ya'taqidu. Aqidatan. Asal hurufnya ain, qaf dan dal. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang asal hurufnya ain, qaf dan dal menunjukkan kepada ar-rabtu bil ihkami wasyiddah. Ikatan yang kuat dan paten. Itu akidah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslimu fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un min asy-syakki aw ar-raib. Segala sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, tidak terbesit di dalamnya sedikit pun rasa khawatir ataupun rasa ragu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus belajar akidah sehingga kita tahu mana yang batil, mana yang kesyirikan, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian beliau menyebutkan tadi kisahnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi kita ini belajar pembatal keislaman seperti yang dilakukan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan karena beliau khawatir terperosok ke dalamnya. Kata pensyarah, hadza huwal fiqh. Inilah pemahaman yang benar. Inilah pemahaman terhadap agama yang benar karena ia tidak menganggap dirinya bersih. Hudzaifah meskipun sedekat itu kepada Rasulullah, sekretaris pribadinya Rasulullah SAW. Termasuk katabatul wahyi, penulis wahyi. Meskipun sedekat itu, mempunyai kemuliaan seperti itu, tetap beliau tidak menganggap dirinya bersih. Makanya dia berkata, aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Itu sekelas siapa? Hudzaifah, apalagi kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa nahnu al-an fi khadmin fitanun 'azimah. wa syubhatun mudhillilah mudallilah mudallilah wa du'atu su'in wa asya'u katsiratun la takhfakum fa yajibu 'alal insan an ya'tani bi amri dinihi wa yakhafu 'alaihi. Kita sekarang ini berada di tengah fitnah yang agung, syubhat-syubhat yang menyesatkan, penyeru-penyeru kepada keburukan, dan banyak yang lainnya yang tidak tersamar bagi kalian. Maka wajib bagi setiap orang yang memperhatikan perkara agamanya dan mengkhawatirkannya. Artinya maksudnya, saking banyaknya sekarang di zaman sekarang ini penyimpangan-penyimpangan, terutama perkara-perkara syubhat yang dipelopori oleh para pendakwah-pendakwah kesesatan. Nah, ini harus kita lebih belajar lagi tentang agama kita. Kemudian wujida man yaqul limadza tata'allamuna tauhid wa tahdharuna min asyrik. Ada yang berkata, kenapa kalian mempelajari tauhid dan mengingatkan untuk mewaspadai kesyirikan? Wa antum auladu aqidah wa ashabu fitrah. Kalian adalah anak-anak akidah dan orang-orang yang di atas fitrah. Nah, ini syubhat. Ngapain belajar tauhid? Ngapain belajar pembatal keislaman? Kita kan ini sudah muslim. Nah, itu syubhat itu. Wa antum fi biladi tauhid. Dan kalian tinggal di negara tauhid. Nah, ini pensyarahnya kan di Arab Saudi. Negara Arab Saudi terkenal dengan negara tauhid. Ya, jarang ada kesyirikan di sana. Fala tahtajuna annakum tadrusuna tauhid wa ta'rifuna anwa'i syirk. Maka kalian tidak butuh untuk mempelajari tauhid dan mengetahui berbagai macam syirik. Wala an tashghalu al-manahij ad-dirasiyah bi kutubil aqidah wa tu'allimu al-aulada hadhihi al-asya'. Dan atau memenuhi kurikulum pelajaran dengan kitab-kitab tauhid dan mengajarkan berbagai perkara ini kepada anak-anak. Ya, enggak perlu, kata mereka, ini syubhat yang dilemparkan di negara Arab Saudi, ya. Apalagi di negara kita. Lastum bihaja ila an ta'rifu syubhat wal madzahib al munharifa wa dhalalatihim wa la dhalalatiha falastum bihajatin ila hadza. Artinya, kalian tidak butuh untuk mengetahui syubhat-syubhat, mazhab-mazhab yang sesat serta penyelewengannya. Kalian tidak butuh itu semua. Ya. Kemudian, fahadha ghururun wa jahlun au tadlilun. Ini adalah tipuan, kebodohan, dan penyesatan. Jadi perkataan tadi, tipuan, kebodohan, penyesatan. Fal wajib alal insan an ya'rifa hadhil umura min hadhi min ajli yaslama min syarriha wa fitnatiha. Wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui berbagai perkara ini agar selamat dari kejahatannya dan fitnahnya. Wala yumkin anta tajannaba syai'a wa anta la ta'rifuhu. Tidak mungkin menghindari sesuatu sementara kamu tidak mengetahuinya. Wala yumkin anta tamassaka bil haqq wa anta la ta'rifuhu. Tidak mungkin berpegang kepada kebenaran sementara kamu tidak mengenalinya. Faqad ta'taqidu al-haqqa batilan wal batila haqqan wa anta la tadri fa hadha amrun muhim jiddan. Bisa jadi kamu menganggap yang benar sebagai hal yang batil dan sebaliknya menganggap yang batil sebagai yang benar sementara kamu tidak menyadarinya. Ini adalah perkara yang sangat penting. Wa yaquluna annakum tukaffiruna an-nas limadha tudhhiruna hadhihi al-ashya. Nah, ini syubhat yang lain. Mereka berkata, kalian telah mengkafirkan manusia. Kenapa kalian menunjukkan berbagai macam hal ini? Maksudnya, ngapain mempelajari pembatal-pembatal keislaman? Kalian ini suka mengkafirkan, ya? Ini hati-hati, ya. Kalian ini radikal. Nah, zaman sekarang radikal. Ya. Orang belajar akidah disebut radikal. Fanaqulu nahnu la nukafirin nas illa man kafarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab, kami tidak mengkafirkan manusia kecuali siapa saja orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Walakinna nakhafu ala anfusina. Akan tetapi kami khawatir atas diri kami sendiri. Fana'khudha bi asbabin najah. Dan kami tidak menganggap diri kami bersih, maka kami mengambil faktor-faktor keselamatan. Wa nahdharanna wa nuhadhdhiran nasa wa nansahuhum, dan kami mengingatkan manusia dan menasihati mereka. Ya. Fa nahnu aidan nata'allamu hadhil umur min ajli an nubayyin lin nas amraha wa nad'u ila Allah 'ala basirah hatta naslama wa yusallimu Allah bina man syaa min ibadihi. Fal haqiqatu innal amra khatiran jiddan, khatirun jiddan. Kami juga mempelajari hal ini untuk bisa menjelaskan kepada manusia dan mengajak mereka kepada Allah dengan basirah. Basirah ilmu pengetahuan maksudnya. Sehingga kami selamat dan Allah yang menyelamatkannya, yang Allah menyelamatkan yang dikehendakinya dari para hambanya melalui kami. Sebenarnya perkara ini bahaya sekali. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita, kita wajib mempelajari pembatal-pembatal keislaman agar kita bisa menjauhinya dan agar kita bisa mengajarkan kepada manusia agar menjauhinya. Nah ini, alhamdulillah selesai beberapa lembar kita baca. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini baru mukaddimah ya, penjelasan dari penulis belum membicarakan apa yang disebutkan oleh penulis pembatal pertama. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum wa fiik barak. Bagaimana mengenali ustadz yang memiliki pemahaman yang benar? Apa ciri paling dominannya? Maka jawabannya adalah yang pertama, lihat apa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan Al-Qur'an dan hadis, maka ini adalah benar. Yang kedua, lihat saat memahami Al-Qur'an dan hadis, apakah berdasar pemahaman kepada pemahaman para salafus saleh. Yang kedua, ya, karena pemahaman yang paling benar adalah pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang ketiga, lihat sejarahnya dalam menuntut ilmu. Di mana dia menuntut ilmu? Ya, kepada siapa dia menuntut ilmu? Gurunya siapa? Ya, lihat. Kalau gurunya orang kafir, kan banyak tuh nuntut ilmu agama, ya gurunya orang kafir, ya perbandingan agama katanya. Bahkan saya dapat kabar ada sebuah pesantren di Indonesia, sudah lama pesantrennya, tapi pesantren itu gara-gara kemasukan liberal, akhirnya yang jadi rujukan negara kafir. Lebih pintar bahasa Korea dibandingkan bahasa Arab. Lebih pintar bahasa Jepang dibandingkan bahasa Arab. Nah, ini kan aneh, pesantren. Sudah lama padahal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka lihat gurunya. Kemudian yang keempat, lihat teman-temannya. Karena al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Kalau teman-temannya yang mengusung dakwah sunnah, mengusung ajaran salaf, maka niscaya insya Allah dia yang juga mengusung dakwah sunnah dan ajaran salaf. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian terkhusus lagi, lihat di dalam permasalahan-permasalahan yang sangat signifikan perbedaan ahlu sunnah bermanhaj salaf dengan yang lainnya. Seperti masalah-masalah akidah, diantaranya masalah kesyirikan, masalah bid'ah, masalah pemerintahan, masalah maksiat-maksiat seperti musik, itu Anda bisa membedakan. Ya, ini adalah orang-orang yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf atau tidak. Wallahu a'lam. Bisa tolong berikan contoh-contoh menjual agama dengan bagian dari dunia. Banyak diantaranya riya. Itu menjual agama untuk mendapatkan hadiah dari manusia. Sholat berjamaah karena ada hadiah mobil. Mau sholat berjamaah karena datang pemilik perusahaan. Ya. Kemudian mau sholat berjamaah karena ada calon mertua. Ini contoh banyak. Ya. Kemudian beramal dunia, beramal akhirat karena ingin mendapatkan dunia. Seperti menghafal Al-Quran agar bisa ikut perlombaan-perlombaan untuk kepentingan dunia. Ini tidak benar. Itu namanya menjual agama untuk kepentingan dunia. Dan masih banyak yang lain. Apa keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Keutamaannya banyak, di antaranya diampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah akan mengampuni, Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Pemahaman kebalikan dari ayat ini adalah Allah mengampuni dosa orang yang mentauhidkannya. Kemudian hadis yang berbunyi, Ibnu Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan ampuni engkau dengan sejagat raya ampunan. Aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Ya. Tauhid ataupun mentauhidkan Allah adalah penghapus dosa. Kemudian mentauhidkan Allah memasukkan ke dalam surga. Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia masuk surga. Kemudian termasuk keutamaan tauhid, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa ma'ahum 70 alfan min ummati yadkhulul jannata bighairi hisabin wala azab. Bersama mereka terdapat 70 ribu dari umatku yang masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Siapa mereka? Orang yang bertauhid. Yang pertama, la yatatayyarun. Mereka yang tidak merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Karena merasa bernasib sial, tiarah atau tatayur adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, walayak taun. Dan tidak mengobati penyakit dengan penyakit kai. Wala yastarqun. Dan tidak minta diruqyah karena mengurangi kesempurnaan tauhid, minta diruqyah. Wala yaktaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Ini tauhid. Keutamaan tauhid, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Keutamaan tauhid yang lain, tidak akan mengekalkan seseorang yang bertauhid di dalam neraka. Kalaupun orang yang bertauhid penuh dengan dosa, tapi tetap dia akan keluar dari neraka, tidak kekal di dalamnya. Beda dengan orang musyrik, kekal abadi di dalamnya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walau kana fi qalbihi mithlu sya'iratin min khair. Meskipun di dalam hatinya seberat kebaikan seberat rambut. Kebaikan seberat biji sawi, kebaikan seberat semut, keluar dari api neraka. Asalkan dia bertauhid. Keutamaan tauhid yang lain yaitu, ini seperti ngetes saya ini. Karena ini tauhid ya. Tauhid itu orang yang mendakwah tauhid, dia harus lancar. Dakwah salaf harus lancar berbicara tentang tauhid. Keutamaan tauhid yang lain adalah, yaitu seorang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayyun nasi man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Itu keutamaan-keutamaan mentauhidkan Allah. Keutamaan mentauhidkan Allah yang lain, aman di dunia akhirat, dapat petunjuk dunia akhirat. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, artinya dia bertauhid, maka mereka lah yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan di dunia dan di akhirat, petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan Ustaz tentang tasawuf? Apakah kita boleh mempelajarinya? Maka tasawuf adalah ilmu yang diadakan 400 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tasawuf berkembang sampai akhirnya masuk kepada fase tarekat. Tarekat yang akhirnya pada ujung-ujungnya nanti adalah wihdatul wujud. Maka tidak disyariatkan untuk belajar ilmu tasawuf dengan pemahaman yang seperti ini. Adapun kalau seandainya mereka maksud ilmu tasawuf adalah membersihkan hati, maka tinggalkan kata tasawuf, maka pelajari bagaimana cara membersihkan hati. Karena penganut ilmu tasawuf sendiri, seperti Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Ibnul Faridh, kemudian masih banyak orang-orang dari penganut tasawuf, mereka sendiri bingung kata tasawuf itu diambilkan dari apa. Karena di dalam Al-Quran dan Hadis belum ada kata tasawuf. Belum ada, cari saja. Dalam Al-Quran dan Hadis belum ada kata tasawuf. Makanya ada yang mengatakan kata as-sufiyah atau at-tasawuf diambil dari kata-kata as-safa, yang artinya bersih. Karena mereka menganggap hati mereka bersih hanya kepada Allah. Ada yang mengatakan, tetapi ini tidak benar. Kenapa? Karena kalau seandainya as-safa berarti bukan as-sufiyah. Tetapi as-safaiyah. Yang kita inginkan adalah as-sufiyah. Yang dalam bahasa Indonesia-nya tasawuf. Ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata as-saf. As-saf yang artinya saf. Karena mereka senantiasa ahli ibadah, memperhatikan saf pertama. Tetapi ini pun tidak benar. Karena kalau seandainya as-saf berarti bukan as-sufiyah. Berarti as-sufiyah. Maka ada yang mengatakan bahwa kata as-sufiyah atau tasawuf dalam bahasa Indonesia-nya diambilkan dari kata as-suf. As-suf artinya benang wol. Karena mereka meninggalkan dunia, akhirnya mereka memakai pakaian yang terbuat dari kulit domba. Kulit kambing. Apabila berkeringat, maka bau. Demi menghinakan dunia. Nah, ini mungkin yang paling benar. As-sufiyah diambil dari kata-kata as-suf. Yang artinya benang wol. Ya. Maksud saya adalah di penganut tasawuf sendiri mereka berbeda pendapat apa makna tasawuf secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Karena belum pernah diucapkan oleh Rasulullah satu hadis pun. Belum pernah disebutkan dalam Al-Qur'an satu ayat pun. Karena adanya memang 400-an tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal digantikan oleh para khalifah, kemudian para sahabat meninggal, para tabi'in meninggal, para tabi'ut tabi'in meninggal. Nah, ketika itu kaum muslimin kaya, banyak penaklukan. Nah, ketika itu banyak orang yang lupa terhadap ibadah. Maka ada sekelompok manusia yang ingin memutuskan kehidupan dunianya yang sudah terbuka lebar kembali kepada beribadah kepada Allah. Akhirnya menyibukkan diri di masjid. Awalnya bagus. Menyibukkan diri di masjid, berzikir, berdoa, baca Quran. Menyibukkan diri. Tapi tetap pada aktivitas duniawinya. Nah, yang ini kemudian menjadi ekstrim. Akhirnya tidak mau bekerja. Hanya di masjid. Akhirnya tidak mau bekerja, hanya di masjid, tidak mau berurusan dengan dunia. Tidak mandi, lusuh, dan semisal. Akhirnya timbullah kemudian generasi selanjutnya ketika tasawuf bercampur dengan ilmu filsafat Yunani. Masuklah akhirnya gerakan-gerakan tarekat. Tarekat-tarekat tersebut akhirnya menjadi ujung-ujungnya adalah wihdatul wujud. Yaitu Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Itu nanti yang akhirnya sholatnya parai. Ya, sudah sampai kepada ma'rifat, hakikat. Dan biasanya pengajiannya malam-malam. Tidak dihadiri oleh orang banyak. Hanya orang-orang tertentu. Karena kalau yang menghadirinya bias orang awam, maka akan mengingkari. Karena tadi inya aku inya juga. Nah, itu seperti itu. Ujung-ujungnya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkah seseorang di atas manhaj salaf tetapi bergabung dengan sebuah organisasi Islam yang banyak kekeliruan di dalam organisasi tersebut karena banyak pemuda bergabung dengan dalih ingin memperbaiki organisasi dari dalam? Benarkah hal tersebut? Maka jawabannya, asal hukum berorganisasi mubah. Boleh. Ya. Bersyarikat di dalam beramal baik boleh. Masuk ke dalam keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tetapi ya. Terkadang terkadang wala dan bara dibangun di atas organisasi. Akhirnya dilepaskan Islamnya, yang ada adalah membela organisasinya. Kemudian juga terkadang terdapat baiat di dalam organisasi tersebut. Padahal tidak boleh membaiat kecuali kepada pemimpin yang sah. Jadi asal hukumnya mubah. Ya, asal hukumnya mubah. Tetapi Islam mengajarkan untuk bersatu dengan kesatuan kaum muslimin. Lebih baik daripada berkelompok-kelompok menjadi kelompok-kelompok tersendiri-tersendiri. Dan sudah banyak yang membuktikan bahwasanya apabila seseorang berkelompok-kelompok maka akan terpecah belah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa fikum barak. Benarkah atau sahihkah kisah tentang Abdah bin Abdurrahman yang murtad karena terfikat dengan wanita Romawi? Jika benar, mohon nasihatnya juga Ustadz agar tidak terperdaya oleh wanita, apalagi sampai mengikuti sosok Abdah bin Abdurrahim. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini benar disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi ada seorang ahli baca Al-Qur'an. Dia kemudian mengepung, waktu itu kaum muslimin mengepung kaum Romawi. Ternyata salah satu pasukan yang mengepung tersebut, dia ahli baca Quran, dia melihat seorang perempuan Romawi. kemudian tertarik, kemudian akhirnya dia bergabung, yang asalnya mengepung menjadi bergabung dengan musuh. Dan itu sangat menyedihkan kaum muslimin. Dan ketika mau ketika dalam keadaan seperti itu sudah lama dikepung, maka lalu bertemu dengan pasukan kaum muslimin dan ditanya oleh pasukan kaum muslimin, apa yang engkau ingat dari Al-Quran? Maka orang tersebut menjawab, tidak ada yang aku ingat dari Al-Quran kecuali satu ayat. Ayatnya saya lupa apa itu. Yang jelas tidak ada yang ingat dari Al-Quran, semuanya lupa kecuali satu ayat. Ayatnya tersebut menegaskan tentang bahwa agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah sahih dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini menunjukkan bahayanya godaan wanita. Ya, godaan wanita itu adalah godaan paling berbahaya bagi para lelaki. Bahayanya dari beberapa sisi. Yang pertama, laki-laki lemah terhadap wanita. Sekenceng apapun laki-lakinya, sekeras apapun sifat laki-lakinya, kalau sudah dapat perempuan, ya sudah tergoda dengan perempuan, maka dia akan sangat lemah, seperti kerupuk kena air. Ya. Bahasanya Pak Arif, layat, lunyut. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa godaan perempuan berbahaya, sangat berbahaya untuk bagi laki-laki, karena syaitan memakai godaan itu paling terbesar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, an-nisa habailu syaitan. Para wanita itu adalah alat pancingnya syaitan. Ya. Jadi senjata paling istimewa yang digunakan oleh syaitan mengganggu manusia adalah perempuan. Di sini lihat berbahayanya perempuan bagi laki-laki. Yang ketiga, bahwa wanita tersebut memang sebagai alat yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebagaimana kisah, yaitu kisahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang akhirnya orang-orang munafik menyebarkan kisah dusta tentang Aisyah. Makanya mereka menginginkan tersebarnya perbuatan-perbuatan keji melalui godaan perempuan. Ya. Dan yang keempat, bahwa godaan wanita adalah paling berbahaya karena wanita memang sangat memikat lelaki. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya. Dia sangat disukai oleh lelaki. Makanya sangat berbahaya bagi para lelaki. Pokoknya untuk godaan wanita, ya, jarang yang kuat. Tidak ada di antara kita yang kuat kecuali Nabi Yusuf. Maka jauhi. Jauhi godaan wanita. Jangan pernah berkenalan dengan seorang perempuan walau untuk sekedar berkenalan, kecuali untuk menikahinya. Kalau benar-benar untuk menikahinya, maka segerakan untuk menikahinya. Jangan sampai ada istilah ta'aruf, ta'aruf. Ta'aruf 3 tahun. Ta'aruf. Ya. Nah, itu. Dan karena dia godaan paling berbahaya, maka dia godaan lintas lelaki. Mau yang jenggotnya panjang, mau yang jenggotnya dilarap, mau yang hadir di Masjid Imam Syafi'i kajian, ya, mau panitia kajiannya, mau ketua masjid, atau orang awam yang tidak pernah kajian, ya, semuanya kena godaan perempuan. Mau ustadznya, mau muridnya, mau kayanya, miskinnya, semua kena godaan perempuan. Godaan perempuan paling berbahaya, dia lintas lelaki. Mau ahli ibadah, hafal Quran, hafal 30 juz Al-Quran. Kalau seandainya ada juz ke-31, hafal juz 31. Atau yang hafal cuma 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul adzurrahmanirrahim, qul adzurrahmanirrahim. Ya, semuanya adalah lemah di hadapan godaan wanita. Lemah, jangan sampai nyoba-nyoba. Lemah, dan kalau sudah terkena sangat menderita. Kecuali dengan menikahinya. Ya, ini nasihat dari hati paling dalam sudah. Terima aja, percaya aja pian lon-lon pokoknya masalah ini. Ya, dari hati yang paling dalam. Jangan pernah. Siapa yang hadir di sini yang masih ada hubungan chat-chatan dengan perempuan, kemudian hubungan-hubungan alim-alim playboy gitu, maka tutup. Perempuannya juga jangan diladeni, ya. Yang hadir pengajian karena ada si dia, maka ikhlaskan niat. Pas hadir pengajian, Umma malam ini kedegdainya. Ya, maka hati-hati, ikhlaskan niat. Karena tidak akan manfaat ilmunya. Ya, dia akan menyengsarakan seseorang. Tergoda dengan godaan syahwat perempuan akan menyengsarakan seseorang. Karena ibadahnya tidak khusyuk, hatinya tidak tenang. Kemudian hatinya kotor, pikirannya tidak bersih, lisannya jarang berzikir, ibadah jadi malas, macam-macam. Karena yang terkenang cuma si dia. Ke dapur ada muhanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, muhanya ada di mushaf. Ya. Jauhi, dijauhi, kecuali kalau untuk menikahinya. Maka silahkan, ya, kalau untuk menikahinya disegerakan, jangan sampai ditunda-tunda. Itu kalau seandainya dalam keadaan yang ringan, tapi kalau sudah bahaya sampai kepada berzina, dan tidak sedikit yang bercadar berzina, tidak sedikit. Karena tadi, laki-laki lemah di hadapan perempuan. Tidak ada yang kuat. Kamu tidak akan kuat. Hanya Nabi Yusuf yang kuat. Ya, ingat itu baik. Jadi jangan sok kuat. Hanya Nabi Yusuf yang kuat. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.